Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini di program Majelis Takon atau yang biasa disingkat dengan Makon. Ya, sahabat Quran, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas ya materi yang sebelumnya telah dibahas namun belum selesai oleh narasumber kita. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita yang pada kesempatan kali ini telah hadir Ustadz Hilmi Zulkarnain ya. Ya alhamdulillah beliau telah hadir dan mungkin sahabat Quran kita sapa beliau berdua terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Masya Allah barakallah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal ya Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah barakallah. Ya dan sahabat Quran mungkin untuk mempersingkat waktu kita persilahkan waktu cukupnya untuk beliau berdua untuk memulai membahas materi kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimanapun Anda berada, saya Hilmi Zulkarnain insyaallah akan membersamai para sahabat sekalian untuk majelis kita edisi kali ini. Insyaallah langsung saja kita persilahkan kepada Syekh Isom al-waqtul makan masmuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah was-sirajul munir al-bashirun nadhir. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد كنا تكلمنا في مسألة الهم للأخ الذي كان يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة فلا تكتبوها فلم يعملها فلا تكتبوها عليه فإن هم بحسنة فإن هم بسيئة وعملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة وإن هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن هم بحسنة وعملها فاكتبوها له عشر حسنات. هذا الحديث رواه البخاري والحديث في صحيح مسلم في البخاري ومسلم رواه الشيخان واتفق عليه الشيخان هكذا. ثم بعد ذلك سأل السائل في قول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هل يدخل هذا في الهم أو كيف نوفق بين الآية؟ وكان لزاما علينا أن نشرح مراتب الهم أو درجات الهم قبل وقوع الإنسان في المعصية أو قبل فعل الحسنة وتكلمنا عنها وقلنا أن هناك خمسة مراحل يمر بها الإنسان قبل الوقوع في المعصية. واحدة هي الهاجس، الثاني الخاطر، الثالث حديث النفس، وهذه الثلاثة لا يؤجر عليها الإنسان ولا يؤذر، ليس فيها لا أجر ولا وزر. وضربنا أمثلة على ذلك من القرآن الكريم، فأما الهاجس فقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الخاطر فقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما حديث النفس فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد جاء قبلها في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقلنا أن هذه الآية حكمها عند العلماء منسوخة حكما باقية اللفظة، فقوله لله ما في السماوات والأرض نسختها قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. ثم انتقلنا إلى المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الهم، وهي التي يكون عليها الثواب والعقاب. وقلنا أن الهم هذا يكون على ثلاث درجات، الأولى يكون فيه الإنسان مأجورا، يعني إن أراد أن يفعل حسنة أو أراد أن يفعل السيئة يكون الإنسان مأجور. الثانية، وهي حالة واحدة فقط، الثانية أن يكون الإنسان مأزورا إذا هم ولم يعمل، سواء هنا أو هنا يكون مأذورا. وفي هذه حالتان، يعني هذه لها حالة. والثالثة لا أجر ولا وزر، يعني لا يأخذ أجر ولا يأخذ الوزر، وهذه حالة واحدة. وبدأنا في شرح الحالة الأولى التي يكون فيها الإنسان مأجورا، وشرحنا فيها في قصة يوسف عليه السلام كيف كان هم امرأة العزيز. ولنعرف هذا اليوم ما تبقى من قصة يوسف في هذا الأمر إن شاء الله. Pertama-tama Syekh menyampaikan bahwasanya kemarin setelah kita membahas tentang pertanyaan dari salah seorang penanya yang menanyakan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang hamma, atau dalam bahasa Indonesia itu berkeinginan untuk melakukan keburukan tetapi belum sempat melakukannya, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang hamma, ingin melakukan sajiah, keburukan, kemudian mengerjakannya, maka baginya hanya satu dosa. Di lanjutan hadis tersebut, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya begitu pula barang siapa yang hamma bil hasanah, ingin berbuat baik, falam ya'malha, dan belum sempat mengerjakannya, maka baginya satu pahala. Adapun yang hamma bil hasanah, ingin mengerjakan perbuatan baik kemudian mengerjakannya, maka baginya dua pahala. Begitu juga pertanyaan yang menanyakan tentang ayat di Al-Qur'an ketika Allah berfirman wa may yurid fihi biilhad. Kemudian Syekh mulai menjelaskan tentang derajat ham yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Beliau menyampaikan bahwasanya ham atau keinginan seseorang itu ada derajatnya. Saya menyampaikan bahwasanya ada 5 derajatnya. Mulai yang paling bawah sampai paling atas. Yang pertama disebut al-hajiz, yaitu hajiz, pembatas. Nah, yang kedua al-khatir. Al-khatir itu yang baru terbetik dalam benaknya. Yang ketiga hadithun nafsi, yaitu kata batin atau masih di batin dalam hatinya. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya 3 derajat ini, mulai dari yang pertama al-hajiz, kemudian yang kedua al-hajiz yang pertama itu al-hajiz, kemudian yang kedua al-khatir, yang ketiga hadithun nafs. Ketiga ini syariat kita menetapkan bahwasanya tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa. Makanya 3 derajat ini belum masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza hammal abdu bisayyi'ah atau bil hasanah. Jika seseorang ingin. Nah, 3 derajat ini belum masuk situ sehingga tidak ada dosa dan tidak ada pahala di dalamnya. Nah, kemudian saya melanjutkan pada pertemuan kemarin, yaitu derajat yang keempat dari keinginan seseorang adalah yang disebut sebagai alham. Nah, inilah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih tersebut. Kemudian di dalam alham ini, derajat yang keempat ini, ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan di mana orang itu diberi pahala. Dan itu ada 1 keadaan. Yang kedua, di mana orang itu diberi dosa. Itu ada 2 keadaan. Kemudian saya menjelaskan yang ketiga adalah di mana keadaannya tidak berdosa dan juga tidak diberi pahala. Nah, dan di situ ada satu keadaan. Kemarin Syekh telah menjelaskan tentang keadaan di mana orang yang memiliki HAM kemudian ma'juran, diberi pahala karena keadaan dia waktu itu. Nah, berikutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang tersisa, yaitu penjelasan di mana keadaan orang itu diberi dosa, ma'zuran, mendapat dosa, atau dan akan dilanjutkan keadaan berikutnya, yaitu yang di mana la ajra wa la wizra, tidak berpahala dan juga tidak berdosa. أما المرحلة الأولى وهي المرحلة التي إذا هم الإنسان بالمعصية ولم يعملها فيكون له أجرا، وهذه هذه المرحلة هي أن يكون الإنسان قادرا على فعل المعصية ومتمكنا من فعل المعصية، ولكنه يرفض أن يفعلها خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عبر عنه القرآن في قصة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقلنا أن هذه المرأة قد غلقت أبوابا كثيرة حيث عبر القرآن فقال وغلقت الأبواب، وضربنا في المرة الماضية أمثلة على مدى استعداد هذه المرأة، وقلنا أن هذه المرأة ظلت 8 سنوات وهي ترقب يوسف عليه السلام أو تنظر إلى يوسف عليه السلام بعين الشهوة، وكان يوسف عليه السلام يتعامل معها على أنها هي المرأة التي ربته وهو ربيبها، وهي كانت تنظر إليه بعين أخرى غير التي ينظر إليها، بل إن هذه المرأة قد زاد من أمرها أن يوسف عليه السلام حينما أحس بنيتها أو فهم نيتها كما جاء في كتب التواريخ بنى لنفسه معبدا خارج القصر، فكان بعيدا قليلا عن القصر، فكانت هذه المرأة تذهب إليه في مكان تعبده وتشتكي إليه من حالها وتشتكي من أمرها، فكان يطلب منها أن تصبر وأن تتصبر، وكذلك فإن هذه المرأة كانت تذهب إليه في وقت عباداته فتنظر إليه وهو يتعبد، وهذا ما زاد مرحلة الشغف عندها. وقلنا أن الهم هذا لا يكون في وقت صغير أو وقت قصير، بل إن الهم يحتاج إلى وقت طويل لتوطين النفس على فعل المعصية أو على فعل الحسنة، لأن النفس ما دائما ما يكون عندها نوع من التردد بسبب طغيان النفس أو بسبب طغيان الشيطان، فإذا كان باعث الإيمان أقوى ذهبت إلى الحسنات، وإذا كان باعث السيئات أقوى انحدرت إلى السيئات. Kemudian saya kembali mengulang keadaan pertama di mana seorang hamba ketika mempunyai keinginan untuk melakukan maksiat, kemudian karena keimanannya maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya pahala. Nah, ini adalah satu keadaan dari 3 keadaan alham atau keinginan seorang hamba. Kembali saya mengulang bahwasanya keadaan itu yaitu keadaan di mana seseorang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan maksiat dan mampu untuk melakukannya tetapi dia meninggalkan maksiat itu karena keimanannya, maka saat itulah seseorang itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, kisah seorang perempuan istri raja yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Yang di mana upaya atau usaha dari perempuan tersebut ketika ingin menggoda Nabi Yusuf alaihi salam melakukan banyak upaya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Quran, wa ghalaqatil abwabu, yaitu saat ingin berkeinginan melakukan maksiat tersebut, perempuan itu berusaha untuk menutup pintu. Begitu juga usaha lain yang dilakukan perempuan itu adalah memperhatikan anak asuhnya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam waktu itu, karena beliau yang tinggal di istana raja, memperhatikannya lebih, memperhatikannya bertahun-tahun. Kemudian usaha-usaha lain seperti ketika Nabi Yusuf ketika mulai menjadikan atau mengambil tempat ibadah di luar istana sehingga menjauhi fitnah dari istri raja tersebut, tetapi sang istri tetap mendatanginya dan mengajaknya bicara. Dalam artian saya menyampaikan bahwasanya alhamu, yang dimana alham di sini dia mendapat pahala atau dia mendapat dosa atau tidak pahala ataupun tidak dosa, kesimpulannya adalah ham di sini membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga ketika waktu yang panjang tersebut antara iman seseorang dengan hawa nafsunya itu saling bertarung, kemudian menanglah keimanannya, maka saat itulah seseorang itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. أما المرأة فكان لها هم, ونريد أن نوضح قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها. فأما هم المرأة فهو توطين نفسها على فعل المعصية, وهذه مرحلة لا يمكن الرجوع منها. والدليل على ذلك أن هذه المرأة حينما علمت أن خلاص الأمر سينتهي من بين يديها ظلت متمسكة بحالها بيوسف عليه السلام. فهناك عدة أشياء ظلمت بها هذه المرأة يوسف عليه السلام. الأول, واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. قدت القميص أي قطعت قميصه من الخلف. هذه بداية, وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام لم يكن همه كهم معصية, ولكنه همه كما وضحه بعض العلماء, لأن هناك من العلماء من قالوا في ذلك أقوالا كثيرة. القول الأول أن المرأة همت بفعل المعصية, أي همت بفعل الزنا, ولكن يوسف عليه السلام هم بالهرب, هم بالهروب, يعني كما ذكر هذه الأقوال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن, وكذلك ذكرها الإمام الرازي في مفاتيح الغيب, وكذلك ذكرها البغوي في معالم التنزيل, وكذلك جاءت في التحرير والتنوير لابن عاشور, وكذلك جاءت في البحر المحيط لابن حيان, وهذا كثير ذكروا ما ينزه يوسف عليه السلام. فقالوا والدليل معنا هو قول الله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. استبق يعني معناها في سباق, والسباق يكون فيه واحدا هو الأول والثاني هو المصل, أي الثاني الذي يلحقه. وقدت قميصه من دبر لما رأت أن يوسف عليه السلام قد وصل إلى الباب قبلها وسيفتح الباب. لو فتح الباب خلاص انتهى أمره, فماذا تفعل؟ فمدت يدها بسرعة واستبقت قميصه فقطعت هذا القميص. وهذا أدل دليل على براءة يوسف عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن الذي يريد أن يفعل المعصية أو الذي عنده هم للمعصية لماذا يجري؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا واحد. الرأي الثاني وهو الذي يحمل القرآن على حقيقته, يعني قال أن القرآن ما وقع في القرآن هو على حقيقته, لا يوجد في القرآن مجاز, يعني لا يوجد في القرآن مجاز. والحقيقة هذا الرأي تبناه علماء من علماء السلف, يعني علماء من علماء السلف كمثل ابن كثير, وكذلك منهم ابن تيمية, وكذلك الشيخ ابن القيم, قالوا أن يوسف عليه السلام هم فعلا, لكن كان في بدايات مرحلة الهم وهو الهاجس أو الخاطئ, دوران الفكرة, يعني التي لا يؤذر عليها الإنسان ولا يؤجر عليها. لماذا؟ لأنك حينما ترى امرأة, وكانت هذه المرأة مشهورة عنها بالجمال, يعني مشهورة عنها الجمال, ترى امرأة جميلة, فراش جميل, متهيئة, رائحة طيبة, بكل شيء, قد يقع في نفسك شيء. فهي استعدت بكل ما عندها لكن يوسف عليه السلام بمجرد الخطرة أو الفكرة رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه الذي رآه يوسف عليه السلام؟ قالوا أنه سمع صوت يعقوب عليه السلام، سمع صوت يعقوب عليه السلام وهو ينادي عليه يا يوسف هكذا، ففزع يوسف. وقيل أنه رأى كفا وكأنه كف يعقوب عليه السلام، وقيل كأنه رأى من آيات الله سبحانه وتعالى ما يدفعه عن هذا الأمر. يبقى إذن مجرد الخطرة وهي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، استعذ مباشرة خلاص. يبقى إذن هو نزغ إليه الشيطان فاستعاذ فخرج، لكن هي وطنت نفسها بتغيير الفراش وتجهيزه وترتيبه وإعداده، بل وضعت فراشا كان لا يوضع كما قالوا في كتبهم القيطون فرشته لك على السرير، والقيطون هو أغلى أنواع الحرير الذي لم يكن موجودا إلا عند الملوك، وثمنه غال جدا ولا يستعمل عندهم في بيوتهم، بل لا يستعمل عندهم إلا في العرس فقط. فجهزت هذه المرأة كل شيء، لكن يوسف عليه السلام كان خطأه أنه فكر فقط. سيسألني واحد ويقول لماذا يوسف عليه السلام يعاقب على هذا، أو يعتبر هذا من يوسف عليه ذنب؟ يعني لماذا اعتبر هذا ذنب من يوسف عليه السلام، مع أننا نقول لا يحاسب عليه الإنسان ولا يعاقب؟ بعد الترجمة kemudian saya menjelaskan bahwasanya sebelum kita melanjutkan pada keadaan berikutnya, kita perlu membahas lebih dalam tentang hamul mar'ah atau keinginan sang ratu atau istri dari raja yang kita sebut sebagai al-mar'ah, yang ingin bermaksiat dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang merupakan bukti nyata bahwasanya kejadian yang diabadikan oleh Al-Qur'an Al-Karim itu merupakan murni atas dasar kesalahan dari sang perempuan, bukan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama adalah ketika kita melihat atau membaca kisah Nabi Yusuf tersebut, kita akan mendapati bahwasanya sang perempuan yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam terhadap perbuatan zina tersebut, dia melakukan persiapan terhadap pribadinya untuk melakukan maksiat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an wastabaqal bab. Wastabaqal bab artinya mereka berlomba. Jadi ketika sang perempuan ingin melakukan maksiat, maka Nabi Yusuf alaihi salam ingin lari dari maksiat tersebut. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Makanya ketika berdua itu berlarian menuju pintu dan sang perempuan melihat Nabi Yusuf alaihi salam akan sampai ke pintu dan membuka pintunya, maka tangan sang perempuan langsung cepat-cepat menarik baju Nabi Yusuf alaihi salam dari belakang hingga tersobeklah baju Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini merupakan bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya keinginan untuk melakukan maksiat dalam kisah tersebut adalah murni keinginan dari sang perempuan. Itulah yang disampaikan oleh para imam ahli tafsir seperti Imam Qurtubi, kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, kemudian Imam Ibnu Hayyan dalam Al-Bahru Al-Muhit, dan juga ahlu tafsir yang lain yang menyebutkan bahwasanya keinginan maksiat itu adalah murni dari perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah itu atau kesimpulan bahwasanya keinginan untuk melakukan maksiat itu adalah dari perempuan, itu merupakan jelas lafadznya di dalam Al-Quran sebagaimana arti dari Al-Quran itu sendiri. Artinya di sini kita mengambil pendapat bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya majaz. Semuanya itu adalah makna hakikoh. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, yang dimana kita akan mendapati bahwasanya ketika Allah mengabadikan kisah antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan perempuan tersebut, Allah menyampaikan bahwasanya laula arra'a burhana rabbi, kalau saja Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak melihat burhana rabbi, yang dimana burhan ini kata para ulama ada yang mengartikan bahwasanya Nabi Yusuf ketika kejadian itu dan ingin hamma biha, yang di dalam Al-Quran diabadikan hamma biha, ini kata para ulama merupakan ham yang artinya fil khatir, yaitu masih ada di pikirannya, belum sampai untuk menyiapkan dirinya untuk melakukan maksiat tersebut. Nah, ini masuk kepada marhalah atau derajat yang dimana seseorang itu ketika masih dalam pikirannya belum diberi pahala atau belum diberi dosa. Nah, kita kembali kepada pembahasan laula arro'a burhana rabbi. Kata para ulama, burhana rabbi, kalau saja seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan jatuh ke dalam maksiat tersebut. Apa petunjuk dari Tuhannya tersebut? Di antara para ulama menyampaikan bahwasanya salah satu petunjuknya adalah suara dari ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam yang mengatakan ya Yusuf, yang memanggilnya wahai Yusuf, janganlah engkau melakukan perbuatan itu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya petunjuk dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah al-kaf atau tangan yang ditampakkan di depan Nabi Yusuf, yaitu tangan ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Atau ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya tanda dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tanda yang dimana membuat Nabi Yusuf alaihissalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian lari dari maksiat tersebut. Sekarang ketika kita mendapati bahwasanya sesungguhnya seseorang itu tidak dapat diberi pahala atau diberi dosa kecuali ia sampai telah menyiapkan dirinya untuk melakukan keinginan tersebut, maka kita akan mudah memahami bahwasanya ketika Allah berfirman wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'id, dan apabila setan mulai mendatangi pikiranmu kemudian terpikir perilaku maksiat itu, fasta'id, maka segera berlindunglah kepada Allah dari godaan tersebut. Kemudian yang menjadi bukti nyata bahwasanya sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam belumlah sampai berkeinginan untuk melakukan maksiat. Malah sebaliknya Nabi Yusuf hamma bil harab, ingin lari dari maksiat tersebut, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab para ulama yang menjelaskan bahwasanya sesungguhnya sang perempuan itu telah menyiapkan kasur di tempat itu, yang dimana seharusnya di tempat itu tidak ada kasur, atau mereka menyebutkan bahwasanya kasur tersebut kasur khusus yang terbuat dari sutra, yang dimana tidak semua rakyat itu memiliki kasur itu, bahkan yang memiliki kasur yang terbuat dari sutra hanyalah mereka para raja. Nah, ini merupakan bukti yang nyata bahwasanya ham yang dimiliki oleh perempuan atau keinginan yang dimiliki oleh perempuan itu jelas hamul maksiat, keinginan untuk maksiat sehingga dia berhak mendapatkan dosa, sedangkan ham yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam sangat berbeda dengan keinginan perempuan tersebut, yaitu ham untuk jauh dari maksiat tersebut. Berikutnya saya akan bahas tentang lalu kenapa ketika Nabi Yusuf alaihissalam keinginan lari dari maksiat tersebut merupakan kebaikan, tapi kenapa Nabi Yusuf alaihissalam kemudian seperti ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini akan dilanjutkan Syekh penjelasannya. Lalu kenapa ketika Nabi Yusuf alaihi salam melalui kejadian yang terjadi antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan perempuan tersebut seakan-akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan sebagaimana kita ketahui laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini yang disebut dengan sayyiatul muqarrabin hasanatul amrar, bahwasanya dosa yang dilakukan mereka yaitu para nabi merupakan kebaikan kalau dilihat dari kacamata kita sebagai orang biasa. Siapa itu al-muqarrabin? Mereka adalah para anbiya. Apa yang dimaksud dengan sayyiatul muqarrabin adalah hasanatul abrar? Ini merupakan pembahasan yang insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, karena waktunya tidak cukup. Insya Allah akan disambung Syekh dalam pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas semua sahabat Quran dimanapun berada yang masih membersamai kita dalam acara Majelis Takon ini. Semoga bermanfaat, semoga ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis thalabul ilmi, menjadi timbangan kebaikan di akhirat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, demikian tadi perjumpaan kita pada Makon edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya dan saudara, marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.